Rumah-rumah porak-poranda, gedung-gedung tiada tersisa. Kehidupan terasa hampa, cahaya kini telah sirna. Air mata tak lagi ada untuk tangisi semua duka. Semua nikmat telah binasa, Bosnia kini merana. Untukmu Bosnia, ku serahkan jiwa. Untukmu Bosnia, ku meregang nyawa. Ku tak akan rela melepaskan tikam ke tangan durjana. Untukmu Bosnia, ku nyalakan bara. Untukmu Bosnia, ku nyala di dada. Akan ku berikan semua tenaga untuk kebebasanmu. Di Bosnia kini kita jumpa. Di Bosnia kita jihad bersama. Di Bosnia kita usir Serbia. Di Bosnia Islam akan jaya. Di Bosnia Islam akan jaya.